Bisakah ku bertahan jalani waktu yang indah? Sudahlah, memang sudah. Tak ku biarkan saja. Mungkin ku tak percaya memberi arti, memberikan cinta dalam hidup kita. Bila ku terbang tinggi dan takkan bisa terjadi, ada yang tak bisa lagi. Anugerah sang ilahi, jangan kau terlelap pergi, meninggal cinta sejati.